Mitra bisnis, pengusaha rotan Indonesia meminta Kementerian Perdagangan segera menerbitkan kuota ekspor rotan periode April-Juni yang seharusnya sudah terbit awal bulan lalu. Tertundanya penerbitan kuota ekspor rotan merugikan pengusaha di sektor ini, mengingat ada sekitar 1.500 ton rotan siap ekspor yang tidak dapat dikirim. Di sisi lain, kondisi ini bisa mencerminkan keragu-raguan sikap pemerintah dalam menangani masalah ekspor rotan yang nantinya mungkin juga menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan pemerintah dalam menjamin kemudahan berbisnis. Untuk membahas hal ini, saya sudah terhubung dengan Wakil Ketua Inaplus, Budi Susanto. Pak Budi, apa komentar Anda? Oh ya, sebetulnya sih harus ada kepastian ya. Karena mengekspor itu sebetulnya nggak mudah. Jadi misalnya semuanya jelas bahwa ada kuota misalnya jelas-jelas. Itu pun juga nggak mudah. Apalagi kalau kemudian itu diambangkan begini gitu. Nah, kalau semua itu menjadi jelas, apakah itu ada kuota atau tidak sama sekali, jadi para pengusaha itu bisa menentukan sikap. Misalnya kalau memang nggak dilarang ekspor setengah jadi gitu, dilarang, ya mereka akan berusaha untuk mencari pelanggan, peluang ekspor yang barang jadi. Tapi semuanya itu masih jelas gitu. Nah, kalau sekarang seperti ini, mau melangkah itu juga nggak berani, ataupun kalau misalnya ada permintaan ya mereka pending, ya tidak ada usaha untuk gimana caranya bersiap menyiasati gitu loh. Apa dampak dari kejadian ini? Ya, jadi sebetulnya merugikan buat industri rotan maupun industri kerajinan dari rotan kita. Nah, sebaiknya hal seperti itu diputuskan segera. Lebih cepat, ada kepastian, jadi semuanya nanti win-win termasuk penambahan devisa dari sektor ekspor dari rotan ini, apakah itu setengah jadi ataukah yang barang jadi gitu. Menurut Anda, bagaimana ekspor rotan seharusnya dilakukan? Sebetulnya rotan itu sih sebaiknya kita punya kemampuan untuk mengolah menjadi rotan jadi, apakah mebel ataukah kerajinan, ya sebaiknya yang setengah jadi itu dipastikan tidak, gitu loh. Ada kepastian gitu. Demikian Budi Susanto, saya Kiki Wijaya.